Kami angkat kembali pertanyaan masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi saya mendengar khutbah di masjid dekat rumah. Dalam khutbahnya disampaikan bahwasanya Umar radhiyallahu anhu berkata, membukukan Al-Quran itu bid'ah. Baik, yang paling baik ini bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Apakah benar perkataan tersebut dari Ummu Syawwal di Makassar? Yang harus kita perhatikan di sini adalah yang pertama, bahwa di zaman Rasulullah, bukannya Rasulullah tidak mampu, mampu, tapi Rasulullah tidak lakukan itu karena masih ada penghalangnya. Makanya kata para ulama, sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan itu tidak lepas dari tiga keadaan. Keadaan yang pertama, Rasulullah tinggalkan karena ada penghalangnya. Kenapa di zaman Rasulullah tidak dibukukan? Karena Al-Quran terus-menerus turun, wahyu terus-menerus turun, tidak ada habis-habisnya. Ya, sehingga tidak sempat Rasulullah untuk mengumpulkan Al-Quran Karim. Lalu kemudian di zaman Abu Bakar, ya, di saat pada waktu itu para penghafal Quran banyak yang meninggal dunia, terbunuh di medan perang. Umar menganggap ini bahaya, harus segera dibukukan. Ya, kemudian Abu Bakar pun melihat ini baik, dan para sahabat semuanya pun menganggap ini baik, dan ini menjadi ijma para sahabat. Dan ijma itu hujah. Ya, ijma itu sendiri sudah hujah. Bagaimana dikatakan itu adalah bid'ah? Bid'ah hasanah lah dengan istilah mereka itu, ya. Bagaimana dikatakan itu bid'ah hasanah? Sementara Rasulullah SAW tidak lakukan itu karena ada penghalangnya. Lalu di zaman Abu Bakar penghalang itu sudah tidak ada dan sangat dibutuhkan sekali, bahkan kalau ditinggalkan ini bahaya. Maka berbeda tentunya, ya akhi, kalau Rasulullah SAW itu tinggalkan sementara penghalangnya tidak ada. Keadaan yang kedua, Rasulullah tinggalkan itu karena pendorongnya belum ada, belum dibutuhkan di zaman Rasulullah. Seperti pembuatan ilmu nahu, ilmu sorof. Tidak pernah Rasulullah mengajarkan ilmu nahu kepada para sahabat. Kenapa para sahabat orang-orang yang paling fasih bahasa Arabnya? Tidak butuh belajar nahu, tidak butuh belajar sorof. Nah, kemudian di zaman setelahnya banyak orang Islam, orang-orang masuk Islam sementara mereka tidak faham bahasa Arab. Akhirnya terjadi kesalahan dalam membaca Al-Quran, salah dalam membaca hadis. Akhirnya ini bahaya. Ali bin Abi Thalib pun memerintahkan Abul Aswad Ad-Duali untuk meletakkan tata bahasa Arab. Ya, subhanallah, untuk kemaslahatan besar menjaga pokok-pokok Islam. Adapun yang ketiga, Rasulullah SAW tinggalkan itu padahal penghalangnya tidak ada dan pendorongnya pun ada, dibutuhkan di zaman itu, tapi Rasulullah tetap tidak lakukan. Contoh misalnya, Rasulullah SAW sholat Idul Fitri dan Idul Adha tanpa adzan dan tanpa qomat. Padahal penghalangnya ya tidak ada. Rasulullah mampu menyuruh Bilal. Ya, pendorongnya ada, dibutuhkan untuk memanggil orang dan mengingatkan. Akan tetapi ternyata tidak dilakukan oleh Rasulullah. Maka orang yang melakukannya berarti berbuat bid'ah. Ya. Maka jangan disamakan antara sesuatu yang Rasulullah tinggalkan karena masih ada penghalangnya dan belum ada pendorongnya, dengan sesuatu yang Rasulullah SAW tinggalkan padahal penghalangnya tidak ada dan pendorongnya pun sudah ada. Sungguh jangan sangat berbeda antara ini dan itu. Demikian pula sholat tarawih. Kenapa Rasulullah SAW tinggalkan sholat tarawih? Ternyata masih ada penghalangnya. Apa itu? Rasulullah mengatakan, aku takut diwajibkan atas kalian. Rupanya ada yang menyebabkan Rasulullah tidak mau melakukannya. Kenapa? Yaitu takut diwajibkan. Maka di zaman Umar melihat bahwa sholat tarawih tidak mungkin lagi diwajibkan. Wahyu sudah terputus. Maka, dan ini maslahatnya besar, maka Umar pun kemudian menyuruh untuk Ubay bin Ka'ab menjadi imam sholat tarawih. Mungkinkah kita katakan sholat tarawih bid'ah secara syariat? Tidak mungkin. Kenapa? Karena sholat tarawih sudah dilakukan Rasulullah di zaman beliau. Ya, selama 3 malam. Tapi Rasulullah tinggalkan kenapa? Karena ada penghalangnya. Ya, subhanallah. Maka fahamilah kaidah-kaidah ini, ya akhi, agar Anda tidak mengatakan perbuatan sahabat dianggap sebagai sebuah bid'ah. Ya, kalaupun dikatakan itu bid'ah, itu hanya sebatas bid'ah secara bahasa saja. Dan ini diingatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, Syarah Arba'in Nawawiyah, ya. Di mana beliau mengatakan bahwa semua perkataan yang diucapkan oleh ulama terdahulu tentang bid'ah itu maksudnya secara bahasa saja, bukan secara istilah. Nah, ini akal Islam azan ya Allah. Maka dari itu sama sekali bukan, apalagi ini sudah kesepakatan para sahabat. Sementara kesepakatan ijma itu sendiri sudah hujah. Sebagaimana sabda Rasulullah, lan tajtami'a ummati 'ala dhalalah. Ya, umatku tidak akan pernah bersepakat di atas kesesatan. Wallahu a'lam. Nah.